Apakah salat wajib sendirian? Wajib. Apakah salat wajib sendirian perlu qamat? Jawabannya adalah qamat itu adalah hal yang disyariatkan bagi orang yang salat berjamaah atau salat yang sendirian. Sebab ada keutamaan bagi orang yang melakukannya, dan keutamaan yang namanya keutamaan yang boleh saja didapatkan oleh orang yang salat sendirian. Tapi khusus untuk orang yang salat sendirian, kalau dia di rumah misalnya, dia adzan dan qamat. Tapi kalau dia di masjid terlambat dan di masjid itu sudah adzan, maka tidak perlu dia adzan lagi. Cukup dia qamat kemudian salat. Kalau dia tidak qamat pun tidak apa-apa, lazim salat juga tidak apa-apa. Jelas? Tapi di sini kita berbicara tentang mana keutamaan.